Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita. Masuk pada pembahasan tentang marfuat yang ketiga dan keempat, yaitu al-mubtada wal khabar. Qala Ibnu Ajurum bahwa Abdillah Muhammad ibnu Muhammad ibni Dawud As-Sinhaji al-ma'ruf bi ibni Ajurum rahimahullah, babul mubtada wal khabar, bab mubtada dan khabar. Al-mubtada huwa al-ismul marfu'ul 'ari 'anil awamilil lafdhiyah. Mubtada adalah isim marfu' yang kosong dari amil-amil lafaz. Wal khabaru huwa al-ismul marfu'ul musnadu ilaih. Sedangkan khabar adalah isim marfu' yang disandarkan kepada mubtada. Nahu qaulika Zaidun qa'imun wa Zaidani qa'imani wa Zaiduna qa'imuna. Contohnya ucapanmu Zaidun qa'imun, Zaid berdiri, Zaidani qa'imani, dua Zaid itu berdiri, Zaiduna qa'imun, para Zaid itu berdiri, rakanya Zaid itu berdiri. Kita baca ya rabnya barakallahu fikum Zaidun qa'imun. Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Zaidun adalah mubtada', dia dirofak dengan sebab ibtida', permulaan. Jadi amil yang merofakkan mubtada' adalah amil ma'nawi al-ibtida'. Wa alamatu rafi dhammatu dhahiratu ala akhirih, tanda rofaknya dengan dhamma dhahirah di akhirnya karena dia isim mufrad. Wa qa'imun khabarul mubtada'i marfu'un bihi. Sedangkan qa'imun ini khabar mubtada', dirofak dengannya. Wa 'alamatu rafi' ad-dhammatu dhahiratu 'ala akhirih, tanda rofaknya dengan dhamma dhahirah di akhirnya. Wa zaidani qa'imani. I'rabuha ka i'rabil lati qablaha. I'rabnya seperti i'rab yang sebelumnya. Az-Zaidani mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu rafi' dan seterusnya. Illa annal mithal al-awwala marfu'un wa 'alamatu rafi' dhammah. Kalau contoh yang pertama Zaidun qa'imun, tanda rafa'nya dengan dhammah karena isim mufrad. Wa hadzal mithalu marfu'un wa 'alamatu rafi' al-alifu li'annahu musanna. Contoh ini Az-Zaidani qa'imani marfu', tanda rufu'annya dengan alif karena dia isim musanna. Iwadun anitan al-alif niyabatan anit dhammah, menggantikan dhammah. Li'annahu musanna wa nun iwadun anit tanwin, sementara nunnya itu pengganti tanwin pada isim mufradnya. Wa zaiduna qa'imuna ya rabu wa ka'irabi zaidun qa'imuna mutaqaddimatu qablu. I'rabnya sama. Illa anna hadal misala marfun wa alamatu rafi al-wawu li'annahu jam'u mudhakkarin salimun. Bedanya apa kalau az-zaiduna qa'imuna tamarfu, tanda rafa'nya dengan wawu menggantikan dhammah karena dia jamak mudhakkar salim. Wa nunu iwadun anit tanwin fi mufradihi, sementara nun itu pengganti tanwin pada bentuk tunggalnya. Qala syari aqul, berkata syari dan saya katakan. Al-mubtada'u ibaratun amajtama fihi thalathatu umurin. Al-mubtada adalah sebuah ungkapan tentang apa yang terkumpul padanya tiga perkara. Yang namanya mubtada harus terkumpul padanya tiga perkara. Al-awwal ayyakuna isman. Yang pertama mubtada harus isim. ya, mencakup isim sharih dan juga isim yang muawwal bis sharih. Yang sharih seperti apa? Contoh-contoh tadi, Zaidun qa'imun az-zaidani, qa'imani az-zaiduna, qa'imuna, itu isim sharih. Isim sharih itu mencakup isim dhahir dan isim dhamir. Huwa tajirun, huwa talibun. Nah, muawwal bis sharih itu didahului dengan an, tersusun dari an, masdariyah, dan fi'ilnya. Seperti, antasumu khairun lakum. Antasumu itu mubtada. Dia muawwal bis sharih. Takdirnya apa? Saumukum khairun lakum. Baik, jadi isim ini mencakup sharih dan muawwal bis sharih. Sharih mencakup dhahir dan dhamir. Fa kharaja an dhalika al-fi'lu wal harfu. Maka dikecualikan dengan itu, dengan keterangan mubtada itu harus berupa isim, adalah fi'il dan huruf. Fi'il tidak bisa sebagai mubtada, huruf tidak bisa sebagai mubtada. Ya. Ja'a Zaidun, tidak bisa. Ja'a sebagai mubtada, karena dia fi'il. Ya. Yahduru Aliyun, tidak bisa. Yahduru mubtada, karena dia fi'il. Wa thaniya yakuna marfu'an. Perkara yang kedua, hendaklah marfu. Mubtada itu harus berupa isim marfu. Kirofa. Fa kharaja bidzalikal mansubu wal majruru bi harfi jarrin asliyin. Maka dikecualikan dari itu al mansub, isim mansub dan isim yang dijarkan dengan huruf jar asli. Nah. Akhraja disebutkan dalam ta'liq harfa al jarril zaidi. Jadi yang tidak bisa atau dikecualikan dari marfu adalah yang mansub dan yang dijarkan dengan huruf jar asli. Maka keluar dari itu huruf jar zaid bihasbika dirhamun. Banyak zaidah cukup bagimu satu dirham. Bihasbika mubtada dirhamun khobar. Falba'u zaidatun bihasbika. Baknya ini zaidah wa aslul kalam hakada hasbuka dirhamun. Cukup bagimu satu dirham. Wa akhrajal harfas syabiha bizzaid. Juga dikeluarkan darinya, dikecualikan darinya huruf jar yang menyerupai tambahan. Nahu rubba rojulin karimin qabalani. Nah. Maka rojulin di sini mubtada. Ya. Karena walaupun dia majrur tapi huruf jarnya apa? Syabih bizzaid. Asalis wasalis perkara ketiga yang harus ada pada mubtada. Ayyakuna 'ariyan 'anil awamilil lafdhiyah. Hendaklah isim marfu tadi kosong dari amil-amil lafad. Amil sudah kita pelajari yaitu apa? Ma aujaba kauna akhiril kalimi ala wajhin mahsusin min raf'in au nasbin au khafdin au jazmin. Yang namanya amil adalah apa yang mengharuskan keadaan akhir satu kata dalam keadaan tertentu, baik rofa, nasab, jir, atau khaf atau jazm. Sebutan dalam ta'liq tanqasimul awamilu ila kismaini. Amil itu terbagi menjadi dua. Al-awwal awamilu lafdhiyatun wa hiya katsiratun. Amil-amil lafdhi ada lafadznya itu banyak. Mislu kana wa khawatiha, seperti kana wa khawatiha. Kana Zaidun tajiran. Nah, Zaidun tidak bisa dikatakan mubtada. Kenapa? Karena dia didahului oleh amil lafdhi yaitu kana. Wa inna wa khawatiha juga inna wa khawatiha. Ini juga amil lafad. Wa dhanna wa khawatiha wa ghairu dhalik. Ini yang pertama namanya amil lafdhiyah. Kalau masuk ke fi'il seperti lam yalid wa lam yulad. Nah, lam, huruf-huruf penjazm, huruf-huruf penasab itu juga amil lafzi. Alba yang kedua, awamilu ma'nawiyatun. Amil-amil yang maknawi, tidak ada lafadznya. Wal ma'rufu minha isnani. Yang ma'ruf dari amil-amil maknawi itu ada dua. Al awal al ibtida'u ar-rafi'u lil mubtada. Yang pertama adalah amil ibtida' yang merofakkan mubtada. Ya, Zaidun qa'imun. Zaidun mubtadun marfun bil ibtida'. Ini amil maknawi. Yang kedua, tajarrudu anin nasibi wal jazimi rafi'u lil fi'lil mudhari'. Kosong dari amil penasab dan penjazm yang merofakkan fi'l mudhari'. Ya, seperti apa? Yajlisu Zaidun, yakumu Zaidun, yakumu. Eropnya apa? Fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudi minan nasib wal jazim. Amilnya amil maknawi. Fa'idatun fa'idah. Al-awamilul lafziyatu aqwa minal awamilil ma'nawiyyah. Amil-amil lafad itu lebih kuat dari amil-amil ma'nawi. Undur syudurud dahab. Silahkan lihat syudurud dahab. Wal-kawakib. Wal-muradu bil-awamili huna al-mu'athiratu fihi. Ay fil-mubtada lafdan wa mahallan. Yang dimaksud dengan amil-amil di sini adalah yang memberikan pengaruh padanya, itu pada mubtada, baik secara lafaz atau secara kedudukan. Fa in atharatil jarra fi lafdhihi tuna mahalihi fala yakhruj an qawnihi mubtada'an. Walaupun maka jika dia memberi pengaruh jar secara lafaz bukan secara kedudukan, maka tidak keluar dari keadaannya sebagai mubtada. Kal majruri bi hurufil jarri zaidati, seperti isim yang majrur dengan huruf jar zaid, au syabiha bi zaidah, atau huruf jar yang serupa dengan zaidah. Fa lam tu'athir fi lafdhihi wa la fi mahali lam tukhrijhu aidan an kaunihi mubtada'an. Jika tidak mempengaruhi dalam lafadznya dan tidak mudah mahalnya, maka tidak mengeluarkannya juga dari keadaannya sebagai mubtada. Misal udhalika la fiha gaulun. La fiha gaulun. Fa gaulun mubtada'un. Walam tu'athir fihi la ma'akoniha amilan lafdiyan. Gaulun ini mubtada. Tidak terpengaruh dengan la. Walaupun la itu amil lafzi, beramal seperti amalan inna. Ya. Jadi walaupun didahului amil la, amil lafzi seperti la di sini la nafiatul lil jins, tapi ketika dia tidak berpengaruh padanya, maka dia tetap sebagai mubtada. Nah, lakin bi syurutin wa lam tatawafar syurutuha fi hadzal misal. Kan tapi la nafiatul lil jins ini beramal dengan syarat dan tidak terpenuhi syarat-syaratnya di sini dalam contoh ini. Baik, barakallahu fikum. Kita kembali ke syarah. Wa ma'na hadza yakuna khalian min al-awamil lafziyati mislul fi'li. Makna hal ini, makna mubtada itu harus kosong dari amil-amil lafaz adalah dia mubtada itu kosong dari amil-amil lafzi seperti fi'il. Wa mislu kana wa akhwatiha, seperti kana dan saudari-saudarinya. Fa innal ismal waqi'a ba'dal fi'li yakunu fa'ilan aw na'iban anil fi'li an na'iban anil fa'ili 'ala ma sabaqa. Karena sungguhnya isim yang terletak setelah fi'il itu menjadi fa'il atau na'ibul fa'il atas apa yang telah lalu. Kalau fi'ilnya maklum, maka setelahnya rofa sebagai fa'il. Kalau fi'ilnya majhul, jadi naibul fa'il. Kataba Zaidun ad-darsa. Zaidun fa'il. Kutiba ad-darsu. Ad-darsu naibul fa'il. Nah, wal ismul waqi' ba'da kana aw ifdahuatiha yusamma isma kana wala yusamma mubtada'an. Demikian pula isim yang terletak salah kanan atau sadari-sadari atau salah satu dari saudari-saudarinya dinamakan isim kana. bukan dinamakan mubtada. Kana Zaidun tashiran. Naam. Wa misalul mustawfi hadhihi al-umur thalathatu Muhammadun. Wa misalul mustawfi hadhihi al-umur thalathata. Contoh yang memenuhi tiga perkara ini, isim marfu kosong dari amil lafad, Muhammadun min qaulika Muhammadun hadirun. Muhammadun isim, Muhammadun marfu, Muhammadun kosong dari amil lafad. Maka dia namanya dinamakan apa? Mubtada. Fa'innahu ismun marfu'un lam yataqaddamhu 'amilun lafdiyun. Maka sungguhnya dia adalah isim marfu' dan tidak didahului oleh amil lafdi. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Naktafi bihadza, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.